aku rek rek. Terima kasih. Yo, kalau yang satu ini saling berpacu untuk menentukan, untuk mencari jati diri dan karakter masing-masing. Dewasa ini digembarkan musik dangdut oleh grup trio, trio, trio dan trio yang masing-masing memiliki ciri khas dan karakter sendiri. Ya, kita sambut Lia Ledista, Nita Viola, Ivano Vanda dalam trio Macan bersama Palapa.